Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan kitab Ni'matul Ukhuwah. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan di antara wasilah min wasail al-ukhuwah adalah al-istidhan at-tazawur fillah, berziarah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita jelaskan di antara adab berziarah, yaitu pada saat mendatangi rumah saudaranya, maka hendaklah jangan dia memajhulkan dirinya, namun dia hendaklah menjelaskan identitas dirinya, siapa dia ketika dia ditanya oleh penghuni rumah. Dan apabila dia meminta izin, maka permintaan izin tersebut maksimal 3 kali. Adapun apabila dia telah minta izin sebanyak 3 kali dan tidak diberikan izin, maka yang wajib bagi dia untuk kembali pulang. Demikian pula apabila penghuni rumah mengatakan kepadanya, irji'u, pulanglah kalian, yang demikian lebih afdal dan lebih membersihkan diri seseorang. Thumma qala hafizahullah ta'ala, fa idza udhina laka fata'akkad min 'adami shighali sahibil bait qabla an tushghilah. Kemudian apabila diberikan izin kepadamu untuk masuk, maka telitilah bahwa penghuni rumah benar-benar dalam keadaan tidak sibuk sebelum engkau yang menyibukkan dia. Karena terkadang ada penghuni rumah ya terpaksa dia membukakan, padahal sebenarnya dia sendiri dalam keadaan masyghul, dalam keadaan sibuk. Wa yahsunu an tumbi'ahu bi ziyaratika lahu hatifiyan in kana lahu hatif. Dan alangkah baiknya apabila engkau mengabarkan kepada dia bahwa engkau akan mengunjungi dia, engkau mengabarinya lewat telepon misalnya, apabila dia punya nomor telepon, bihaitsu yasta'iddu lidzalik, agar dia punya persiapan untuk itu. Dan walhamdulillah pada zaman kita sekarang ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hadhihi alwasail, wasilah-wasilah untuk menghubungi seseorang di tempat yang lain, mutayassirah, sangat mudah, alhamdulillah. Manfaatkan teknologi tersebut dalam hal-hal yang sifatnya positif. Apa itu? Jangan sandar. Naam. Manfaatkan dalam hal-hal yang positif. Termasuk di antaranya adalah memberitahu kepada saudaranya apabila dia hendak datang berkunjung. Ini termasuk di antara kebaikan sehingga orang yang dikunjung ini dalam keadaan betul-betul dia punya persiapan untuk itu. Dia siap untuk menunggu dan dia dalam keadaan tidak sibuk. Kalau dia dalam keadaan sibuk, tentu dia akan beritahu bahwa pada saat ini dia tidak memungkinkan untuk dikunjungi. Mungkin pada waktu yang lain, pada jam sekian hari tertentu. Maka yang demikian termasuk adab yang baik. Wa yunazzim laka waqtan, dan dia akan mengatur waktunya untuk kamu. Wa minal afdhali an takuna ziyaratu mahdudatan al-ibtida' wal intihaa. Dan satu hal yang afdhal, ziarah itu, kunjungan tersebut hendaklah dibatasi. Ada batas awal dan akhirnya. Nah, misalnya ketika seorang akan berkunjung, kapan ada waktu, ya akhi, dia telpon. Kapan ada kesempatan, tayib jam sekian. Berapa lama? Ya mungkin sekitar setengah jam, satu jam, sehingga jelas waktu-waktu yang berikutnya bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Fa minan nasi may ya'ti fil maw'id, di antara manusia ada yang datang benar dalam keadaan tepat waktu, menepati janjinya. Nah. Wa yamuddu fi ziyarati la sa'at. Akan tetapi ketika dia berziarah, dia banyak menghabiskan waktu, sekian jam. Nah, datangnya tepat, tinggalnya lambat, lama, sekian jam. Mimma yuqi'u al-mazura fi haraj, sehingga yang menyebabkan orang yang dikunjungi, orang yang diziarahi tersebut dalam keadaan sempit dada. Nah, orang ini kapan pulangnya? Mungkin dia akan berpikir seperti itu. Lama betul orang ini. Nah, maka mengunjungi, ya, ala qadril hajah, sesuai dengan kebutuhan. Karena sebagian manusia menganggap bahwa waktu itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sangat berharga sekali, bernilai. Nah, waktu yang lewat pada sebagian mereka sangat berharga, sehingga mereka tidak ingin diganggu. Nah, kalaupun ziarah, sesuai dengan kebutuhan. Nah, fal waktu thaminun 'inda ba'dhin nas, waktu itu sangat berharga pada sebagian manusia. Berbeda antara seorang yang tidak punya kegiatan dengan seorang yang punya kegiatan. Seorang kalau tidak punya kegiatan, pengangguran, ya, tidak memahami tentang pentingnya waktu, tidak memahami tentang pentingnya belajar, dia terlalu banyak waktu untuk bersanteria. Berbeda dengan seorang yang memahami pentingnya waktu itu. Seorang yang benar-benar memahami pentingnya menambah ilmu, pentingnya menuntut ilmu, itu waktu yang lewat sangat berharga sekali. Dan itu bisa dirasakan. Seorang yang belajar, talibul ilm di ma'had, karena sibuknya dia dengan ilmu, hafalan, pelajaran, muraja'ah, dan seterusnya, itu hari, satu hari 24 jam itu berjalan tanpa terasa. Sangat cepat sekali. Ya, sangat cepat. Kenapa? Karena waktu itu betul-betul dimanfaatkan. Lalu kemudian bandingkan dengan mereka yang tidak terbiasa menuntut ilmu, ya, tinggal bersama mereka itu, subhanallah, dari pagi sampai siang waktu zuhur itu lama sekali rasanya. Kenapa? Karena tidak termanfaatkan waktu itu. Nah, fal waktu thamin 'inda ba'dhin nas. Waktu itu sangat berharga bagi sebagian orang. Kadang-kadang ya ikhwan, ini ada seorang yakni datang kepada seorang yang orang ini mungkin dia punya kesibukan. Itu pun datang ya cuman pengen lihat wajah misalnya. Naam, tidak pernah melihat. Cuman pengen ketemu. Kemudian pertanyaannya juga ya paling berapa anak, berapa istri? Naam. berapa lama tinggal, dan yang semisalnya. Sehingga kadang-kadang bagi mereka yang merasa waktu tersebut sangat bermanfaat, hal-hal yang seperti ini waktu berlalu begitu saja. Sehingga hendaklah seorang menghargai waktu orang lain. Fala budda an nahtarima dzalik, maka harus kita menghargai dan menghormati mereka. Hatta nadhalla khifafan ala qulubihim, sehingga kita merasa ringan di dalam hati kita. Ya. Nah, memahami keadaan sebagian mereka. Wa min al-lataif ma dzakarahu Ismail ibn Madas qala, dan di antara suatu hal yang unik apa yang disebutkan oleh Ismail bin Madas, beliau mengatakan dakhalna ala Anas ibn Malik wa nahnu jami'an min ahli al-Kufah. Suatu ketika kami mendatangi Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau tinggal di Basrah dan kami semuanya dari penduduk Kufah. Yani dari orang-orang Kufah, mereka datang ke Basrah untuk berziarah, mengunjungi Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Anas bin Malik sahabiyun jalil. Memahami ya, dan mengetahui manfaat dari waktu-waktu tersebut. Fa haddatsana bi sab'ati ahadits fastazadnahu. Lalu kemudian pada saat kami mengunjungi beliau, maka Anas bin Malik membacakan kepada kami 7 hadis dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat ya ikhwan, para ulama dahulu masyaallah, mereka menjadikan majlis itu adalah majlis ilmu, bukan sekedar kunjungan semata. Mereka ketika mendapatkan satu hadis dari seorang guru, itu bukan main gembiranya mereka. Satu hadis, gimana kalau 10 hadis, 20, 30, 100. Bangganya mereka, demikian gembiranya mereka, menunjukkan bahwa mereka termasuk di antara hamalatul ilm, yang membawa ilmu. Maka ketika mereka datang mengunjungi Anas bin Malik, maka Anas bin Malik menyampaikan kepada mereka 7 hadis. Lalu kata Ismail bin Madas, fastazadnahu, maka kami pun minta tambahan hadis. Minta untuk ditambah, yakni jangan 7 hadis saja. Faqala, maka Anas bin Malik, yakni menganggap bahwa ini duduknya mereka sudah terlalu lama. Ya, sudah dibacakan 7 hadis, ini sudah terlalu banyak ini. Di antara para ulama berjalan sebulan untuk mendapatkan satu hadis. Ini duduk satu majelis sudah mendapatkan 7 hadis. Banyak. Nah. Ketika diberikan 7 hadis, lah minta tambah lagi. Mbok ya difahami kan. Maksudnya difahami kondisi Anas bin Malik. Nah, ini minta tambahan. Maka kata Anas bin Malik, "Man kana lahu dainun falyansarif." Siapa yang merasa punya hutang, maka hendaklah dia pulang. Ya. Cari-cari alasan Anas bin Malik radhiyallahu taala. Gimana cara memulangkan mereka ini? Ya. Nah, maka beliau mengatakan, siapa yang merasa punya hutang, maka pulang-pulang. Nah. Fansarafat jama'atun, maka sekelompok orang pun kembali. Mereka pulang. Wa baqiyat jama'atun ana fihim, masih tinggal lagi ada sekelompok orang dan aku termasuk di antara mereka. Nah, jangan ada yang berbicara. Naam. Thumma qala, kemudian berkata Anas bin Malik, "Man kana lahu haya'un falyansarif." Siapa yang merasa punya malu, maka hendaklah dia pulang. Yang merasa punya malu, maka hendaklah dia pulang. Fansarafat jama'atun, maka sekelompok orang pulang. Ini orang-orang yang punya malu ini. Punya rasa malu ya. Wa baqitu ana minhum. Naam, masih tinggal lagi sekelompok orang. Berarti yang masih tinggal ini apa ini? Hah? Tidak punya hutang dan tidak punya rasa malu. Aku termasuk dari mereka, kata yang meriwayatkan ini. Tsumma qala, Lalu kemudian Anas bin Malik karena melihat masih ada orang juga, maka beliau mengatakan, "Man kanat lahu muru'ah falyansharif." Siapa yang merasa masih punya harga diri, hendaklah dia pulang. Yang masih merasa punya harga diri, kembali. Fansarafat jamaah. Maka ya, pulanglah sekelompok. Wa baqiyat jamaah wa ana minhum. Masih tinggal lagi beberapa orang. Ana juga termasuk dari mereka tadi ya. Faqala, maka berkata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, "Ya Ghilman, afqi'uhum fa innahu la buqya 'ala qaumin la dina lahum wa la haya lahum, la dina lahum wa la haya wa la muru'ah." Nah. Nah, Anas bin Malik menyuruh budak-budaknya ya. Nah, wahai anak-anak, keluarkan mereka ini, keluarkan yang tersisa ini. Karena sesungguhnya tidak ada kebaikan tinggalnya mereka, karena mereka adalah kaum yang tidak punya hutang, tidak punya rasa malu, dan tidak punya harga diri. Nah, tidak punya hutang, tidak punya rasa malu, dan tidak punya harga diri. Di sini tertulis dain ya, dengan fathah. Wallahu alam, perlu dicek kembali apakah yang dimaksud di sini hutang atau mungkin salah harakat din ya. Siapa yang punya agama maka hendaklah dia kembali. Wallahu ta'ala alam. Nah, ini disebutkan dalam kitab Al-Jami' Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Wa 'alaika aidan, dan hendaklah engkau demikian pula, an tatakhawwala ziyarah, agar menjarang-jarangkan dalam berkunjung. Jangan selalu berkunjung tiap hari misalnya. Ya, orang sumpek juga melihat orang ini tiap hari datang. Namun menjarang-jarangkan. Fa innal iktsara minaz ziyarati mumil, karena sesungguhnya sering-seringnya seorang itu berkunjung membosankan. Fa inna mulazamata ziyaratika daiman turithul futur. Karena sesungguhnya terus-menerus berziarah ya, itu akan menyebabkan timbulnya rasa bosan. Wa biqadril mulazamati tahunu alaih, wa kadzalika al-iqlal mukhil wa yuqassil qulub. Nah, karena seringnya seorang itu mendatangi seorang, mengunjungi seorang, akhirnya menjadi suatu hal hayyin, menjadi yang yakni menjadi yakni bukan suatu yang berharga lagi ketika dia berkunjung. Lah tiap hari. Kan gitu. Beda kalau misalnya seorang berkunjung ya jarangnya. Nah, mungkin sebulan kunjung lagi. Nah, sehingga itu menjadi suatu yang berharga bagi dia ketika dia dikunjungi. Tapi kalau setiap hari membosankan. Wa kadzalikal iqlalu mukhil, demikian pula terlalu sedikit dalam berkunjung juga ya akan menyebabkan tidak akrabnya dalam persaudaraan tersebut. Wa yuqassil qulub, dan akan mengeraskan hati-hati. Lidzalika zur akhaka waqtan ba'da waqtin, oleh karena itu ziarahlah, kunjungilah saudaramu waktu ya, waktu demi waktu, maksudnya jarang, ada waktu-waktu tertentu ya, jangan terlalu sering dalam mengunjungi saudara. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zur ghibban tazdad hubba. Ziarahlah, jaranglah kamu dalam berziarah, maksudnya jarangkanlah, jangan terlalu sering, maka itu akan menambah kecintaan. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Wa ma ajmala maqila, dan alangkah indahnya apa yang disebutkan dalam syair, in syi'ta an tuqla fazur mutawatira, wa in syi'ta an tazdada hubban fazur ghibba. Apabila engkau ingin dibenci, maka sering-seringlah kamu berkunjung. Nah, pagi datang, siang datang, malam datang. Loh, ini berarti datangnya mau makan aja ini. menyempat-nyempatkan waktu sarapan, makan siang dan makan malam. Besoknya begitu lagi, orang jadi bosan. Nah, kalau kamu mau dibenci orang, sering-seringlah kamu berkunjung ke rumah orang itu. Wa in syi'tan tazdada hubban fasurghiban, dan apabila engkau ingin, engkau senang orang itu semakin bertambah kecintaannya, maka jarang-jarangkanlah dalam berziarah. Wa qala al-mubarrid, berkata al-mubarrid, 'alaika bi iqlali ziyarati innaha takunu idza damat ila al-hajr maslaka, fa inni ra'aytu al-qatra yush'amu daiman wa yus'alu bil aidi idza huwa umsika. Hendaklah engkau menjarang-jarangkan dalam berkunjung. Innaha takunu idza damat ila al-hajr maslaka, sebab kalau terlalu sering engkau itu berkunjung, maka dapat menyebabkan seorang itu meninggalkan kamu. Ya. Fa inni ra'aitul qatra yush'amu daiman. Karena sesungguhnya aku melihat air hujan itu, ketika air hujan itu sering turun, orang khawatir, takut. Takut apa? Kebanjiran. Iya kan? Karena seringnya hujan turun, maka dia takut kebanjiran, kebanyakan hujan. Wa yus'alu bil aidi idza huwa umsika. Tapi kalau begitu hujan jarang turun, lama enggak turun, maka orang pada berdoa, meminta kepada Allah agar diturunkan hujan. Nah, artinya terlalu sering juga kurang baik. Tidak pernah sama sekali juga tidak baik. Gimana? Ya jarang ya. Menyesuaikan keadaan dan kondisi. Nah, hujan kalau terlalu sering banjir, tidak pernah juga kekeringan, kering kerontang. Namun kalau ya normal, kadang hujan kadang enggak hujan, maka ini yang terbaik. Siapa itu yang mukul-mukul? Ta'akhir. Mundur. Naam. Wa qala Abu Tammam, berkata Abu Tammam, wa tulu maqamil mar'i fil hayy mukhliqun li dibajataihi faghtarib mutajaddidi. Tinggal lamanya seseorang di sebuah kampung menjadikan orang bosan melihat wajahnya. Maka mereka biasanya mencari hal yang baru. Kalau ada orang baru datang itu, oh senang. Ya. Tapi kalau sudah sering di situ ya. Nah. Fa inni ra'aitu syamsa zidat mahabbatan ila an-nasi allaysat 'alaihim bisarmadi. Karena sesungguhnya aku melihat matahari itu semakin dicintai oleh manusia apabila matahari itu tidak terus-menerus ada. Nah. Bayangkan kalau malam terus. Wah, itu rindunya kepada matahari bukan main. Kalau kita alhamdulillah hidup bulan dan bersama bulan dan bintang, ini normal. Nah, tapi kalau di sebagian daerah, katanya di apa itu Swedia, ya, atau mereka-mereka yang tinggal di dekat kutub utara itu, 6 bulan malam, 6 bulan siang. Kalau malam tidak ada siangnya, siang tidak ada malamnya. Bayangkan, ya, ini subhanallah. Ketika tiba malam, wah rindunya mereka. Kapan datang siang, ya kan? Nah, saking lamanya. Nah, kalau di negeri kita alhamdulillah, kalau berpuasa nikmat, ya kan? Ya, ini waktunya teratur. Mereka yang ada di sana, seperti di Belanda, mungkin juga di Perancis ini, ya, waktu subuhnya jam 4. Jadi berhenti makan jam 4 misalnya. Buka puasanya jam 11 malam. Ya di sana maghrib. Ya ini siangnya panjang sekali. Panjang sekali. Nah, bisa dibayangkan demikian sulitnya mereka itu menahan rasa lapar dan haus. Wallabibul fatin yata'ahadu ikhwanahu biziarah kullama laha lahu la'ihu syauq. Seorang yang cerdik, seorang yang faham, dia akan selalu berusaha untuk mengunjungi saudara-saudaranya. Setiap kali datang kepadanya kerinduan, sebagaimana yang disebutkan oleh seorang penyair, azuru khalili ma badali hasyatun wa qabalani minhu al-bashashatu wal-bishru fa in lam yakun hasya wa bashya taraktuhu walau kana fil luqya al-wilayatu wal-bishru. Aku mengunjungi saudaraku apabila nampak ya kegembiraan ya terhadapku, apabila nampak ada perasaan gembira, senang, dan dia akan menemuiku dengan senyuman, dengan wajah yang cerah, ceria. Apabila tidak disertai dengan ceria, tidak disertai dengan kegembiraan, maka aku tinggalkan, aku tidak mengunjungi dia. Nah, walaupun walau kana fil luqya al wilayah wal bishru, walaupun dalam pertemuan tersebut kadang-kadang ada senyuman, tapi senyuman yang dipaksakan, walaupun seorang ini merasa tidak senang untuk dikunjungi. Walhasil bahwa ini penjelasan dari beliau tentang beberapa adab-adab yang perlu diperhatikan dalam masalah az-ziarah. Maka dengan demikian kita pun memasuki al-khatimah, penutup dari yang beliau sebutkan. Beliau mengatakan, fa inni ahmadullah ala ma manna bihi alayya bihadzal bahthi. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah berikan kepadaku berupa anugerah dengan pembahasan ini. Wa ahmaduhu ala jami'i ni'maihi adh-dhahirati wal batinah, dan aku memuji Allah terhadap seluruh kenikmatan-kenikmatan yang Dia berikan, baik yang zahir maupun yang batin. Wa ahmaduhu ala tawfiqihi wa ihsanihi wa judihi. Naam, wajudihi wa imtinanihi, fa huwa ahlun lil mahamidi kulliha. Dan aku memuji Allah terhadap taufik dan kebaikannya dan kedermawanannya serta anugerahnya, maka Allah lah yang berhak untuk mendapatkan seluruh pujian-pujian tersebut. Ya Rabbi hamdan laysa ghayruka yuhmadu, ya man lahu kullul khalaiqi tasmudu, abwaabu ghayrika rabbana qad usidat, wa ra'aitu babaka wasi'an la yusadu. Wahai Rabbku, sesungguhnya pujian kepadamu tidak kepada selain Engkau yang dipuji. Wahai Allah, yang mana seluruh makhluk bergantung diri kepadanya. Pintu-pintu selain Engkau, wahai Rabbku, sesungguhnya telah tertutup, sedangkan aku melihat pintu-Mu demikian luas dan tidak tertutup. Ini pintu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Nahmadullah ala ma manna bihi alaina min ni'matil ukhuwah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan dalam persaudaraan. Wa nas'aluhu an yazinana min fadlihi ilman wa imanan wa hudan wa thabata. Dan kami memohon kepada Allah agar menambahkan kepada kami keutamaan ilmu, iman, hidayah dan istiqamah. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Dan itu bukanlah suatu hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa lam aqdir 'ala ikhfa'i halin yahulu biha al-asa duna at-ta'assi. Wa hubbuka ma laka lahdhi wa lafdhi wa idhari wa idmari wa hissi. Fa in antiq fa fika jami'u nutqi wa in askut fa fika hadithu nafsi. Dan aku tidak mampu untuk menyembunyikan keadaan yang menghalangi aku, ya, yang menghalangi aku untuk, yakni menghalangi aku terhadapmu kecuali dengan senantiasa at-ta'assi, mengikuti langkah, ya, mencontoh apa yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Dan kecintaan kepadamu itu melebihi, ya, dari lafazku, yakni kecintaan kepadamu aku serahkan seluruhnya, baik keadaanku, lafazku, zahirku dan batinku, perasaanku. Apabila aku berbicara, maka hanya untukmu semua yang aku ucapkan, dan apabila aku diam, maka hanya untukmu ya Allah apa yang terdapat di dalam diriku. Yakni maksud beliau adalah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza wa qad wasala al-bahth ila muntaha, telah selesai pembahasan ini hingga akhir. Fa as'alullah subhanahu wa ta'ala ayyaja'alahu khalisan liwajhil karim, aku memohon kepada Allah semoga Allah menjadikannya murni hanya untuk wajahnya yang mulia, wa yanfa'ani bihi wa walidayya yauma la yanfa'u malun wala banun, dan memberikan manfaat kepadaku terhadap apa yang aku tulis, demikian pula kepada kedua orang tuaku pada hari yang tidak bermanfaat harta, demikian pula anak-anak. Wa yaj'alahu sabilan li ukhuwatin salihatin khadra, dan semoga Allah menjadikannya sebagai jalan untuk mempererat persaudaraan yang baik, yang khadra, yang hijau, ya, yang subur, nadiyatil afya, yang luas, ya, yang luas naungannya, warifatul zilal, yang rimbun, ya'ishu fi zilaliha man aradallahu lahu ay ya'isha hayatan sa'idah, yang hidup di dalam, di bawah naungannya orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki kepada dia untuk hidup dalam kehidupan yang bahagia. Yatadzawwaqu halawataha, yang akan merasakan nikmatnya persaudaraan karena Allah. Wa yahtadi bihadjiha, dan senantiasa mendapatkan bimbingan dengan bimbingannya. Wa yaqta'u biha ana'as safar at-tawil, dan dengannya dia mampu untuk menjalani perjalanan yang panjang yang ada di dunia ini. Wa yahdu bi sahibihi wa yudzakkiruhu bima lahu 'indallah, dan dia akan merasa tenang dengan sahabatnya dan mengingatkan dia dengan apa yang ada di sisi Allah. Muhadziran lahu min fitnati tariq, dan memberikan peringatan dari fitnah berjalan menuju jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'alana Allahu wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Semoga Allah menjadikan kami dan kalian termasuk di antara orang-orang yang mendengarkan satu ucapan lalu kemudian mengikuti yang terbaik. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tulis oleh Abu Abdullah Faisal bin Abdah bin Qaid al-Hashidi. Dengan demikian selesai apa yang kita baca dari kitab Ni'matul Ukhuwah, yang kita mulai membacanya pada awal Ramadan, pada setiap malam ba'dal isya di bulan-bulan Ramadan, kemudian kita lanjutkan pada bulan Syawal. Walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita sekalian menyelesaikan kitab ini, sehingga insyaallah ta'ala mulai pertemuan kita yang berikutnya kembali kita melanjutkan pelajaran-pelajaran kita yang terhenti, yaitu pelajaran tafsir, kemudian pada hari Kamis yakni al-mawarith faraid, dan pada setiap hari Sabtu dan Ahad pelajaran dari Sahih Muslim, dan insyaallah pada setiap Sabtu dan Ahad dari pelajaran Sahih Muslim kembali kita kembali seperti yakni setahun yang lalu, yakni membahas dengan bilughatil arabiyyah, untuk membiasakan para ikhwah sekalian, ya, membiasakan untuk berbahasa Arab insyaallah, mengucapkan, demikian pula mendengarkan al-kalimat, ya, semoga dengan ini akan memberikan kemudahan kepada kita dan membiasakan kita untuk mendengarkan dan terbiasa untuk berbicara, sebab yang namanya bahasa Arab itu ikhwan harus terus dilatih, ya. Mulut ini terbiasa dengan bahasa selain Arab, sehingga untuk merubah dan membiasakannya kepada bahasa Arab tentu satu hal yang perlu latihan. Naam. Satu hal yang perlu latihan, membiasakan untuk menyebutkan huruf-huruf tersebut. Walaupun kadang-kadang kesleo, ya. Walaupun kadang-kadang kesleo. Kesleo itu satu hal yang wajar. Naam, enggak ada itu orang yang berbahasa Arab langsung cas cis cus. Pintar langsung itu enggak ada. Memang harus dimulai dengan belajar, latihan, terus membiasakan lisan, ya. Membiasakan lisan untuk mengucapkan kalimat al-arabiyah. Naam. Taib. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang ingin kita sebutkan. Mendaka ya akhi Ahmad. Qum. Ali bin Abi Talib punya anak. Hah? Siapa yang antum ketahui anaknya Ali bin Abi Talib? Al-Hasan wal-Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyida syababi ahli al-jannah. Keduanya adalah pemimpin para pemuda ahli syurga. Ali bin Abi Thalib, apakah pernah melihat kedua anaknya? Sempat melihat enggak? Sempat ketemu? Hah? Iya. Sempat Ali bin Abi Thalib melihat kedua anaknya. Dalil. Hah? Rasulullah iya bertemu Hasan Husain dan bertemu Ali bin Abi Thalib. Tapi apakah Ali bin Abi Thalib bertemu Hasan dan Husain? Bertemunya Rasulullah belum tentu kan? Nah. Hah? Kenapa? Iya, meninggalnya lebih dahulu Rasulullah. Terus yakin Ali bin Abi Thalib pernah melihat kedua anaknya? Ada seorang alim Al-Ma'arri Al-Zahir, dia dari ulama Yaman, Al-Ma'arri, dia mengatakan al-ilmu yadullu ala anna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu lam yubsir Al-Hasan wal-Husain. Secara ilmu yakin menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib tidak pernah melihat Hasan dan Husain. Nah, كيف هذا? Hah? Ini benar enggak ini ucapan? Hah? Allahu a'lam. Ta'ati bi ahli al-ikhwah ghayrak. Hah? Man? Tati bi ghairik. Aina Abdul Majid? Jilis. Aina Abdul Majid? Kum ya akhi. Ali bin Abi Thalib pernah melihat Hasan Husain? Hah? Wallahu a'lam. Hah? Tak pernah? Hah? Tak yakin antum, ragu, was-was. Hah? Gimana itu orang tua tidak pernah melihat anaknya sendiri? Hah? Artinya tidak pernah bertemu? Iya tentunya. Nah, tapi pernah melihat enggak? Kenapa Al-Ma'arri mengatakan al-ilmu yadullu? Secara ilmu ilmiah menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib tidak pernah melihat Hasan dan Husain. Nah, Allahul Musta'an. Biasanya Abu Bakar ada jawaban. Aina Abu Bakrin? Khum ya akhi. Ha? Fadhal. Ambiuni bi'ilm. Ha? Kum, kum, كيف? فانظر ماذا ترى. أيوة. ما الدليل? Lihat, pernah lihat? Ali bin Abi Thalib pernah melihat Hasan Husain? Hah? Wallahu a'lam. Tapi ini Al-Ma'arri kenapa dia mengatakan demikian? Ini Al-Ma'arri bukan orang sembarangan, bukan tukang becak, bukan orang yang tidak pernah ngaji gitu. Alim minal ulama mengatakan al-ilmu yadullu ala anna Ali bin Abi Thalib lam yubsir Al-Hasan wal Husain. Kaif? Hah? Naam. Ada yang bisa menjawab? Berarti salah ini, salah. Hah? Perkataan ini salah. Al-Ma'ri. Antum menyalahkan. Alim minal ulama. Ah, jelas ya Abu Bakar. Ada yang angkat tangan tadi. Hah? Fadhal ya akhi. Apa itu? Ali pernah bertemu dengan Hasan dan Husain, anaknya sendiri. Hadisnya enggak ada atau antum yang enggak tahu? Ha. Khairan insyaallah. Naam. Meyakinkan ya, akhi. Banyak riwayat yang menunjukkan bahwa ya, kayak mereka hidup naam semasa. Naam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijs ahlal bait, sesungguhnya Allah menghendaki untuk menghilangkan kotoran dari ahlul bait dan mensucikan sesuci-sucinya. Rasulullah mengumpul empat, Fatimah, Ali bin Abi Thalib suami istri dengan dua anaknya, Hasan Husain. Kaif tidak pernah melihat dikumpul dalam satu selimut. Hah? Nah, kecuali kalau Ali bin Abi Thalib buta, ya tentunya lain pembahasannya, dan beliau bukan seorang buta. Nah, taib. Nah, terus perkataan Al-Ma'ri, ketika dia mengatakan al-ilmu yadul, secara meyakinkan menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib tidak pernah melihat Hasan Husain. Yang beliau maksudkan Hasan Husain di sini adalah dua gunung. Ada dua bukit di daerah Banu Dhabbah, di kampung kabilah Banu Dhabbah, yang satunya namanya Hasan, yang kedua namanya Husain. Gunung itu dinamakan Hasan karena li husni asjari, yakni pohon-pohonnya yang indah, sehingga penduduk setempat menamakan yang satu Hasan, yang satu namanya Husain. Nah, Ali bin Abi Thalib tidak pernah melihat gunung itu. Nah, jadi betul apa yang dikatakan oleh Al-Ma'arri bahwa Ali bin Abi Thalib tidak pernah melihat Al-Hasan wal-Husain, yang dimaksud adalah dua bukit yang ada di daerah Banu Dhabbah. Naam. Tayyib ila huna ikhwan wa akhiru da'wana anil hamd